طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana menyikapi santri-santrinya para musafiqin di Muntilan ini yang sebagian santri mereka baru mengaji? Khoni fiddin a'azakumullah. Syekh Rabi di dalam syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith ketika membahas tentang Ahlul Bid'ah, beliau bagi dua, awamnya dan tokoh-tokohnya. Adapun awamnya, mereka dinasehati seperti orang awam, artinya didekati, diajak ngobrol, dinasehati. Adapun juru fitnahnya, penebar syubhatnya, maka dijauhi, dihindari, sebagaimana nasihat seluruh para imam-imam Ahlus Sunnah. Di tempat kami ada para muqallidnya Muhammad bin Hadi dan Askari, dan sering salat di masjid 5 waktu bersama-sama. Namun kami merasa risih jika bersebelahan dengan mereka, karena kalau salat sebanyak, seringnya enggak khusyuk. Bolehkah kami mengusirnya? Enggak boleh. Innal masajida lillah wa annal masajida lillah. Maksudnya masjid-masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka masih muslimin. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Bahkan yang murjiah, bahkan tokohnya murjiah, dikatakan oleh beberapa ulama, saya lupa apakah Sufyan Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, menyatakan la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Tidak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Maksudnya dikecualikan masjid. Mengapa? Mereka ke masjid, kita ke masjid. Jangan sampai kemudian kita tidak ke masjid karena ada ahlul bid'ah di sana. Atau jangan sampai ahlul bid'ahnya diusir, enggak boleh salat di masjid. Qul inna a'udzu, apalagi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Apakah sikap terhadap mereka disamaratakan antara tokoh dengan pengikutnya? Sudah terjawab tadi. Dan kalau mau baca, silakan lihat syarahnya Syekh Rabi terhadap Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Beliau menyatakan, awamuhum dan tokoh mereka dibedakan oleh beliau. Hafizahullah Ta'ala. Bolehkah kita untuk mengajak dialog salah satu dari pengikut mereka yang tampaknya masih baru dan awal-awal ngaji? Boleh. Dan kewajiban kamu menasihati dia, bukan berdebat. Kalau kelihatannya dia sudah pandai berdebat, tinggalkan. Jangan buang-buang waktu. Baik. Afwan Ustaz, kenapa yang tergabung dengan Askari dan Dul Akmal adalah orang-orang yang bermasalah? Kenapa ya? Yang tergabung dengan mereka adalah orang-orang yang pernah ditahdir, yang pernah diperingatkan, yang pernah ditegur, yang diumumkan penyimpangannya. Maka mereka semua dendam. Ketika mereka melihat musuhnya sama, mereka gabung. Begitu. Sama. Yang di Saudi juga demikian. Duduk di barisan mereka, para musafiqin, pengikutnya Hajuri. Pengikutnya Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Padahal berbeda. Yang ini mumayyi', yang ini ekstrim. Hajuri yang keras kebablasan, yang ini malah kerjasama dengan Syiah, bahkan mengucapkan kalimat yang menyimpang untuk pembela Syiah. Qul inna a'udzukum min tatapi toh dalam kasus ini mereka bergabung. Nah, karena menganggap musuhnya sama. Baik. Ustaz, apa sebenarnya yang mendasari Syekh Muhammad bin Hadi sampai beliau mentahdir, mencela para ulama Ahlussunnah tanpa dalil, padahal semua ini kita mengetahui ketokohan beliau? Itu yang saya heran. Dan itu pula yang Syekh Abdullah Al-Bukhari heran. Beliau berkata, saya sudah sampaikan berkali-kali, 4 mata di rumah beliau. Mereka itu murid-murid antum. Mereka itu selalu, itu yang ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi dikatakan so'afiqah, itu murid-murid senior beliau. Aneh kan? Yang paling depan yang paling rajin ngajinya. Sedangkan yang tadi itu yang sekarang dekat sama Syekh Muhammad bin Hadi, justru itu tidak rajin ngaji, bahkan jarang ngaji. Nah, bisa terbalik. Murid-murid terdekatnya menjauh, orang-orang yang jarang ngaji malah mendatang, mendekat. Mereka murid-murid antum, kalau mereka salah, tegur mereka. Mereka insya Allah menerima. Kalau tidak melalui, tidak langsung pada mereka, kepada saya sampaikan. Saya akan nasihati mereka. Saya akan tegur mereka. Tidak mau bicara. Tidak mau menyampaikan alasannya apa. Sampaikan pada anak. Anak akan nasihati mereka. Insya Allah mereka mendengar nasihat. Kalau mereka salah, mereka keliru, mereka menyimpang, sampaikan pada kami. Ini barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Hanya beberapa orang menduga-duga. Ya. Karena mereka, masya Allah, ya, walaupun sopan, tapi kritis. Seperti ketika ada satu masalah, mereka akan katakan, ya Syekh, tidakkah sebaiknya begini? Tidakkah yang benar seperti itu? Kalau tidak mampu, sampaikan ke Syekh Rabi. Beliau dipanggil oleh Syekh Rabi. Seperti kasus yang tadi. Kasus masalah pemikiran Haddadiyah itu. Masalah iman. Panggil. Bisa jadi, wallahu alam, dianggap tukang wadul ini anak-anak muda ini. Dokter fulan ini. Lapor ke Syekh Rabi, dia dipanggil. Artinya hawa. Hawa nafsu. Yang kedua, yang terlihat adalah ketika kasus dia mengatakan udurnya buat Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam ma'adur. Ya. Sedangkan masyaih-masyaih muda tadi menyatakan Syekh Rabi sudah mentahdir. Syekh Ubaid sudah mentahdir. Dia mubtadi' undal. Dia begini. Marah Syekh Muhammad bin Hadi. Ini barakallahu fikum kasus berikutnya. Dan ada beberapa kasus-kasus yang seperti itu modelnya. Barakallahu fikum. Apa sebenarnya penyimpangan yang paling mendasar dari Yahya Al-Hajuri? Sudah disebutkan bahwa dia adalah orang yang kebablasan, mentahdir hampir semua orang, termasuk masyayikh kita ditahdir oleh dia. Seperti Haddadiyah. Mirip. Apakah fitnah sa'afiqah sama dengan fitnah komando yang disampaikan oleh Ustaz Asykari? Bagaimana menyikapi para fanatikus Syekh Muhammad bin Hadi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walaupun tidak sama, tapi ada kemiripan. Apa kemiripannya? Tuduhan para musa'afiqin kepada masyayikh dengan sa'afiqah tidak berdasar. Tuduhan mereka terhadap para asatidah dengan komando juga tidak berdasar. Tuduhan mereka dengan sekian alasan-alasan yang syibhud dalil, padahal bukan dalil. Mirip dengan dalil, padahal bukan dalil. Karena tidak cocok. Dan sudah pernah saya sampaikan, komando hizbiyah itu adalah seperti para pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok sesat yang membaiat anak buahnya untuk sami'na wa ata'na. Itu barakallahu fikum yang namanya komando hizbiyah. Tetapi kalau asatidah menyatakan kamu ya, jangan ngajar dulu, kamu belum mampu. Kalau engkau mau mendengarkan nasihatku, jangan. Belajar dulu. Ini bukan komando, ini nasihat. Dan itu sudah ada jawaban dari Syekh Ubaid. Tinggal dengarkan. Kata beliau, apakah kalian mencambuk mereka kalau tidak mau nurut? Apakah kalian memenjarakan mereka kalau mereka tidak mau menuruti? Tidak. Ya berarti kalian tidak termasuk orang yang menjadi penguasa atau seperti negara dalam negara. Tidak. Kecuali kalau engkau menghukum siapa yang tidak nurut, cambuk. Siapa yang tidak nurut, tangkap, penjara. Berarti kamu baru menjadi tokoh hizbi yang menganggap kelompoknya sebagai negara dalam negara. Adapun kalimat fulan mubtadi'un dhal, jauhi dia. Si fulan tidak pantas mengajar, tinggalkan dia. Ini barakallahu fikum tahdir yang jelas ada dalam manhaj ahlu sunnah. Kalau engkau mau mengikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, apa hak kita? Kita bukan penguasa, enggak bisa menangkap, enggak bisa mencambuk. Tidak, hanya bisa berkata Fulan tidak menerima nasihat. Selesai. Salahkah? Itu tugasnya asatidzah. Itu tugasnya ustaz. Maka fitnah komando itu mirip dengan fitnah haula musafiqun dari sisi itu. Sama-sama tuduhan tak berdasar. Afwan, jangan celah saya karena kebodohan saya. Apa saja contoh keterangan yang dianggap Muhammad bin Hadi sebagai hujjah, ternyata bukan hujjah. Contohnya, dia su'fu, tidak membaca dua baris pun tanpa salah. Tidak bisa membaca dua baris pun tanpa kekeliruan. Maksudnya Dr. Arafat dan sebagainya, itu tidak bisa membaca dua baris pun tanpa salah. Kalau iya pun, apakah kemudian bisa ditahdir seseorang kalau bacanya salah? Kan bukan dalil, bukan hujjah. Itu satu contoh. Contoh yang berikutnya, su'fu, berpura-pura duduk di majlis para masyayikh, kemudian menyeret masyayikh untuk bersikap begini dan begitu sesuka mereka. Baik, itu butuh bukti lagi. Mana buktinya? Malah Syekh Robi tersinggung, siapa yang bisa mengatur saya, menyeret-nyeret saya? Baik, apalagi dalilnya? Seputar itu. Barakallahu fikum. Dia tergelincir dalam ucapannya, mengatakan begini. Apakah itu bisa sebagai hujjah? Kalau dia sesat, dijauhi, su'fu, enggak punya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, justru senjata makan tuan. Apa akhirnya? Beliau sendiri tergelincir dalam sekian masalah yang lebih mengerikan dan akhirnya terbongkar. Ditulis tanda tangan tanggal Safarul Khair. Safarul Khair ini adalah ucapan yang bid'ah, tidak boleh. Safar tidak khair, tidak syar. Safar seperti bulan-bulan yang lainnya, sama. Ini tertulis, tercetak. Mau ngapain? Sudah tobat belum? Kalau mereka sudah taubat, sudah mencabut ucapannya. Engkau sudah mencabut ucapannya? Saya keliru menyatakan Safarul Khair. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa mereka menyatakan Safarul Khair karena munculnya bid'ah-bid'ah orang-orang yang menyatakan Safar itu bulan yang banyak wabah penyakit atau bulan yang banyak musibah. Maka dilawan dengan kalimat Safar Khair. Begitu. Padahal itu namanya, kata Syekh Utsaimin, membantah bid'ah dengan bid'ah. Ini berarti berat sekali. Taib, sudah dicabut? Belum. Taib, ucapannya menyatakan husnul tali'. Wa min husnul tali', terekam dan saya dengar suaranya. Saya hafal suara beliau. Karena saya sudah tahu, sudah kenal sejak lama. Sejak sekian belas tahun yang lalu. Khamidin a'azakumullah. Menyatakan wa min husnul tali'. Husnul tali' itu dengan bagusnya bintang yang muncul. Dan itu tidak berpengaruh. Yang tali' ataupun yang tenggelam tidak mempengaruhi keadaan. Ini masalah akidah. Sudah dicabut? Belum. Yang ketiga, ucapan yang Khamidin a'azakumullah, ada beberapa ucapan-ucapan yang sampai ditulis oleh Syekh kita, Syekh Fawaz Al-Madkhali, yang kemarin mengisi bersama kita di sini daurah. Ditulis dengan judul Su'alun Dunal apa? Biduni Jaizah. Sayembara tanpa hadiah. Sayembara tanpa hadiah. Apa pertanyaannya? Pantaskah orang yang salahnya seperti ini, yang diketahui oleh talib tingkat rendahan, pantaskah disebut sebagai al-hafidh, al-alim? Satu, yang mengatakan Safarul Khair. Dua, yang menyatakan Husnul Tali'. Tiga, yang menyatakan begini. Sampai ada tiga atau empat silsilah yang bisa bikin kajian sendiri jadi dalam masalah itu. Tayyib, barakallahu fikum. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau mencari-cari kesalahan orang tergelincir, ternyata padamu ada lebih banyak lagi. Bahkan lebih besar. Qanibdina azakumullah kum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita bukan haddadi. Kita bukan hajuri. Sehingga kita tetap menyatakan dan harapan. Mudah-mudahan Syekh Muhammad bin Hadi mencabut ucapan-ucapan tersebut dan rujuk sebagian rujuknya para masyayikh kita yang dituduh musafiqin, yang dituduh sa'afiqah. Baik, itu harapan kita. Mudah-mudahan beliau kembali. Kita tidak langsung memvonis dia begini, dia begitu, mubtadi undal, tidak. Tetapi nasihat terus sampai kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita dan beliau dan pada seluruh kaum muslimin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.